bisa ngelipur atiku rasa kecewa perih neng ati sing tak tresnani citra janji sapa bisa nulungi awakku aku janji setia tekan pati aku wanita digawe loro teko atimu ninggal aku wes entek luwing mripatku nangis rino lan wengi tresno suci sengsara.